السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد. أما بعد، الحمد لله، kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang hari ini kita diberi taufik oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah bisa hadir di majlis salah satu wali min auliyaillah, salah satu kekasih daripada kekasih Allah, yaitu majlis Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Saghaf. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah daripada beliau, mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Pada suatu saat Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saghaf Gersik datang ke rumah ini, kemudian beliau mengatakan bahwasanya orang-orang yang hadir di majelis ini pasti orang tersebut mendapatkan taufik Allah. Beliau mengatakan, ya Abu Bakar, la yahdur majlisak illa al-muwaffaq. Wahai Abu Bakar bin Husain, sungguh yang hadir di majlismu adalah orang-orang khusus, yaitu orang-orang yang mendapatkan taufik daripada Allah. Oleh karena itu, ketika Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad, Habib Husain Jombang, pindah ke kota Bangil, Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Saghaf merasa malu membuka majlis di rumah beliau. Merasa kurang sopan, kurang adab jika membuat majlis sendiri, tidak membuat majlis di rumah Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad. Akhirnya beliau menawarkan kepada Habib Husain Jombang, wahai Habib Husain, majlis ihya kami pindah di rumah antum. Biarkan majlis ini dipindah di rumah antum. Tapi subhanallah, bagaimana jawaban daripada Habib Husain Jombang? Demi Allah, tidak, wahai Abu Bakar. Bagaimana aku akan memindah majlis yang sudah ditaksis oleh seorang kutub, Habib Abu Bakar Muhammad As-Saghaf? Tidak mungkin. Tidak mungkin aku akan memindah majlis yang sudah ditaksis oleh Habib Bakar Muhammad As-Saghaf Gersik. Saya yang akan datang ke sana tiap hari. Terbukti selama beliau di Bangil selalu menghadiri majlis ihya di rumah ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan majlis seperti ini tidak ditemukan di tempat lain. Karena dalam salah satu kitab yang berisi manaqib dan kalam daripada Habib Abu Bakar Muhammad As-Saghaf Gersik, ada satu cerita, yaitu di Sabtu sore tanggal 18 Muharram tahun 1355, ada beberapa orang yang menghadiri majelis Habib Abu Bakar di Gresik. Kebetulan orang-orang itu datang dari luar negeri. Datang ke rumah Habib Abu Bakar Muhammad As-Segaf Gresik. Karena di situ ada seorang wali min awliyaillah, maka majelisnya menjadi majelis yang penuh dengan sakinah. Ada ketenangan, ada ruhaniyah di majelis tersebut. Pancaran cahaya pun memancar dari penjuru-penjuru majelis. Setelah selesai rauhah, majelisnya selesai, orang-orang yang dari luar negeri, tepatnya dari Hadramaut, orang-orang Hadramaut tadi mendatangi Habib Abu Bakar Muhammad As-Segaf sambil mengatakan, "Inna mithl hadhil jalsah ma tahsul hatta fi Hadramaut." Wahai Habib Abu Bakar Muhammad, saya tamu dari Hadramaut. Majelis yang seperti ini tidak saya dapatkan walaupun di Hadramaut. Wa fi mithl hadhil jalsah man hum fiha ma yaghbitun ahlul jannah. Bahkan majelis yang seperti ini orang-orang penduduk surga iri kepingin seperti majelis ini. Penduduk surga yang penuh kenikmatan dalam rahmat Allah, dalam ridha Allah, kepingin mendapatkan majelis seperti ini. Ingin hadir di majelis yang seperti ini. Sehingga ada yang mengatakan, jikalau penduduk surga itu seperti kami di majelis ini, merasakan kenikmatan di majelis seperti kami, sesungguhnya penduduk surga dalam hidup yang nyaman. Kalau penduduk surga itu kenikmatannya seperti kami, berarti nikmat itu surga. Begitu nikmatnya majelis, begitu rohaninya majelis, sampai-sampai seperti kenikmatan di surga. Bahkan penduduk surga menginginkan hadir di majelis yang seperti ini. Subhanallah, bagaimana jawaban dari Abu Bakar Muhammad As-Segaf Gresik radhiyallahu an. Fi arba'ati amakin taqa' jumu'at masyaallah. Wahai tamu-tamuku dari Hadramaut, bukan di sini saja ada majelis yang istimewa, ada majelis yang penuh berkah, bukan di sini saja. Fi Gresik, yaitu di sini. Wa Surabaya, di Surabaya juga ada. Wa Bangil, dan di Bangil. Wa Solo, dan juga di Solo. Kebetulan majelis-majelis ini yang mentaksis adalah beliau. Di Surabaya ada Qiraatul Ihya di rumah Al-Habib Hud bin Abdullah. Kemudian di Gresik di rumah beliau sendiri, di Bangil yaitu majelis Ihya yang beliau dirikan sendiri. Ma tujad misluha hatta fi Hadramaut. Tidak ditemukan majelis seperti tempat-tempat tersebut walaupun di Hadramaut. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tapi tidak berhenti di situ. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf melanjutkan kata-katanya. Menunjukkan sopan santunnya. Menunjukkan adabnya. Beliau mengatakan setelah itu, walakin nahan ma nufaddil syai'an ala Hadramaut. Tetapi tetap kami tidak berani mengunggulkan tempat lain daripada Hadramaut. Walaupun di sini istimewa, walaupun di sini penuh barokah, walaupun di sini banyak aulia Allah, di sini turun rahmat Allah, tetap kami tidak membandingkan, lebih mengutamakan sini daripada Hadramaut. Beliau mengatakan, dirhamun yusawwa alf dirham. Satu dirham sama dengan 1000 dirham. Dirham fi Hadramaut, satu dirham itu di Hadramaut, 1000 dirham di Jawa. Artinya, satu kebaikan di Hadramaut itu lebih afdol daripada 1000 kebaikan di Jawa. lebih unggul jauh Hadramut daripada Jawa 1000%. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah adab seorang wali Allah. Adab sopan santun itu bukan hanya menundukkan kepala. Adab sopan santun itu bukan hanya bersuara pelan ketika berbicara. Tapi adab juga ditunjukkan daripada bagaimana dia menulis. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Beliau menulis Muhammad Rasulullah. Bukan Muhammad di atas, Rasul di bawah, Allah di bawah. Bukan. Tapi Allah diletakkan di atas. Rasul setelahnya baru Muhammad. Sampai dalam tulisannya beliau sopan. Adab. Jangan sampai di atas Allah. Jangan sampai nama beliau di atas nama Allah. Dalam tulisan beliau hati-hati dan sopan. Bahkan disebut dalam surat jin. Bahwasanya kaum jin sangat sopan tutur bahasanya. Kenapa? Ketika menyampaikan kejelekan, keburukan, tidak disandarkan kepada Allah. Wa anna la nadri asyarrun uriza biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Kami tidak tahu apakah kejelekan, keburukan yang dikehendaki bagi penduduk bumi. Tidak disebut Allah. Begitu sopannya tidak mau menyandarkan keburukan maksiat kepada Allah. Tapi ketika menyebut kebaikan, kaum jin mengatakan arada bihim rabbuhum rasyada. Ataukah Tuhan mereka yaitu Allah menghendaki kebaikan? Kalau sudah kaum jin saja bersopan santun, azab ketika bicara, kalau ada manusia yang sopan santunnya tidak ada dalam berbicara, ngomong ngawur, biadab, tidak sopan santun, itu kurang ajar, lebih jelek daripada jin. Na'udzubillah min dalik. Beberapa hari ini kita selalu mendengar berita-berita yang buruk. Orang kafir yang tidak sopan terhadap umat Islam. Berani membohongkan ayat suci Al-Quran. Belum lagi, wal'iyadu billah, bukan orang kafir, Muslim. Memiliki titel ulama. Memiliki titel da'i. Tapi bagaimana dia mengucapkan Indonesia adalah negeri yang hebat. Ulama-ulamanya lebih hebat daripada ulama-ulama Hadramut. Ulama-ulamanya lebih hebat daripada ulama-ulama Mesir. Kiai-kiai Indonesia lebih baik daripada Imam Syafi'i, daripada Imam Busiri. Kenapa? Karena di Mesir belum bisa mencegah peperangan. Walaupun ada Imam Syafi'i, ada Imam Busiri, tetap terjadi peperangan. Di Irak, walaupun di situ ada Syekh Abdul Qadir Jailani, tetap terjadi peperangan. Bahkan di Hadramut, tempat para aulia Allah, para aktab, tetap terjadi peperangan. Tetapi di Indonesia, tidak ada peperangan karena bekat ulama-ulamanya yang hebat. Wal'iyadu billah. Bahkan yang lebih sadis daripada itu, dikatakan bahwa ulama-ulama Hadramut, ulama-ulama Arab itu menang irung kalah sakti. Hanya bisa mancung hidungnya, tapi tidak punya kesaktian, tidak punya ilmu. Kalah sama ulama-ulama sini. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, diakui atau tidak diakui, ilmu Indonesia, para ulama Indonesia, semuanya bersumber daripada Mekah dan Hadramut. Jika kita teliti nasab ilmu mereka, pasti kembali kepada ulama Mekah, ulama Hadramut. Kalau tidak kembali kepada Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, kembali kepada Sayyid Ahmad bin Zain Dahlan, kembali kepada Habib Abdullah bin Umar Syafi'i, kembali kepada Husain bin Muhammad Al-Habsyi, yang mana mereka ini penduduk Hadramut dan penduduk Mekah. bahkan yang mengislamkan negeri Indonesia berkat mereka, yaitu para awali Songo, mereka semua berasal daripada negeri Hadramaut. Hati-hati dalam berbicara. Jangan sembarangan berbicara. Berbicara keliru sedikit bisa berdampak fatal. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, yang saya khawatirkan, yang Al-Fakir khawatirkan, kata-kata ini muncul daripada kebencian hati kepada orang-orang Arab. Karena di zaman ini muncul orang-orang yang ingin memisahkan antara Islam dan Arab. Islam berbeda, Arab berbeda. Islam yang ada di Indonesia adalah Islam Nusantara. Oleh karena itu, tidak perlu memakai atribut-atribut Arab. Memakai sorban itu atribut Arab. Pakai jenggot itu atribut Arab. Pakai kerudung menutup aurat juga atribut Arab. Wal'iyadu billah. Kalau memang munculnya daripada hati yang benci kepada orang Arab, maka sungguh sangat berbahaya. Bisa-bisa ini menjalar dan akhirnya membenci Nabi Muhammad SAW. Pada satu saat Nabi SAW mengingatkan kepada sahabat Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan, ihdar, hati-hati engkau wahai Salman. Jangan sampai engkau membenci aku. Sahabat Salman pun heran. Ya Rasulullah, bagaimana kami membenci engkau? Berkat engkau kami ini dapat hidayah. Bagaimana kami membenci engkau? Dijawab oleh Rasulullah SAW, tubghidul Arab fatubghiduni. Dengan engkau membenci orang Arab, otomatis engkau membenci aku. Bahkan disebut dalam hadis lain, hubbul Arab minal iman. Cinta Arab, orang Arab, bangsa Arab itu dari iman. Wabughdhuhum kufrun. Benci kepada mereka adalah kekufuran. Kenapa? Karena benci kepada etnis Arab bisa-bisa membawa kita benci kepada Nabi. Karena Nabi adalah Arabi. Seorang Nabi yang berbangsa Arab. Oleh karena itu, marilah kita semua pandai-pandai dalam memilih panutan. Pandai-pandai dalam memilih ulama. Kalau di zaman ini kita tidak menemukan sosok yang seperti ada di kitab, seperti Imam Ghazali, seperti Habib Abu Bakar Muhammad As-Segaf, maka cukup bagi kita membaca buku-buku mereka. Asaruhum basiyah, peninggalan-peninggalan mereka masih tetap ada. Imam Haddad punya kitab-kitab. Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Tuh meninggalkan kitab-kitab. Dan kitab-kitab mereka penuh dengan ilmu, penuh dengan amal, dan penuh dengan barakah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita semua dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang-orang yang selalu dijaga lisannya, dijaga hatinya daripada perbuatan kufur. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.